بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيه دلام كلام InsyaAllah, kajian usul fikih ke-10 kita berbicara insyaAllah tentang khobar dan insya. Nama khobar dari halaman 29, sedangkan kita baru sampai di halaman sekarang 28. Kembali lagi kita katakan, kalimat itu ada tiga macam, atau kata ada tiga macam, apa aja? Isim, fi'il, dan harf. Ya. Isim itu ada tiga macam juga, yaitu isim yang menunjukkan makna umum, ya, pertama isim yang menunjukkan makna mutlak dan isim yang menunjukkan makna khusus atau muqayyad. Okay. Adapun fi'il, kata kerja, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa usyira bi hay'atihi bi ahadil azmilati tsalatsah. Baik, ini yang fi'il antum ikut definisi annahu wadhih saja. Enggak usah ikut definisi yang ini, ya. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri, yang menunjukkan salah satu dari tiga waktu, yaitu imma dia madhi, ya. Madhi artinya apa? Lampau. Ingat itu, ingat. Atau imma hadir, sekarang, atau mustaqbal, yang akan datang. Fi'il mungkin berupa fi'il madhi, seperti fahima, fi'il madhi, ya. Kataba, qara'a, tazayyana, rafa'a, dan lain-lain. Artinya, fahima, dia telah memahami. Makanya ketika anak bertanya, fahimtum? Maksudnya, afahimtum? Apakah kalian telah paham? Ya. Antum jawab, fahimna. Kami telah paham. Ya. Jadi, oke. Okay. Kemudian bisa juga berupa mudhari', seperti yafhamu, yang menunjukkan hadir atau mustaqbal kadang-kadang. Yaitu dia sedang atau akan paham. Paham? Paham tum? Kafhamun? Jawabannya apa? Nafham. Nafhamun. Oke. Okay. Pahami sorak itu maksudnya. Jangan melotot ke anak. Ya. Kemudian. Atau amr. Amr itu seperti ifham. Atau nahi. La tafham. Ya. Kemarin sorak kita belajar itu. Ya, if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ila, if'ham, if'ham, if'hama, if'hamu, if'hami, if'hama, if'hamna, atau la tafham, la tafhama, la tafhamu, la tafhami, la tafhama, la tafhamna. Makanya antum hafal satu frame itu, antum bisa hafal ribuan kata sebenarnya. Kalau antum mau, kalau nggak mau ya udah. Oke, okay? Itu fi'il madhi, mudhari' atau amr. Ketahuilah bahwasanya fi'il amr itu pasti berkaitan dengan madhi hadir atau mustaqbal. Hadir atau mustaqbal atau madhi? Mustaqbal. Kenapa? Karena ketika kita memerintahkan sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu belum terjadi sekarang, melainkan akan terjadi di masa depan. Misalnya anda mengatakan, Mas Nur, duduklah. Tapi sekarang sedang duduk. Itu berarti salah perintahnya. Tapi anak bilang, antum mana sedang duduk sekarang? Mas Nur, berdirilah. Kapan berdirinya? Enggak mungkin sekarang. Besok ya, awas pokoknya besok. Ya, enggak mungkin berdiri sekarang. Ya. Nanti berdirinya setelah ini. Jadi mustahil. Okay. Tiga macam fi'il ini menunjukkan kalimat makna mutlak. Yufidu al-itlaq tidak menunjukkan makna umum. Itu enggak usah dulu, enggak usah dipahami, dipikirin dulu ya. Nanti dulu ya. Al-harf, huruf sekarang. Nah. Huruf yang maksud di sini adalah al-harf al atau harful ma'ani, bukan harful mabani. Harful mabani, mabani, ya, harful bina, itu adalah huruf-huruf yang fisik. Tidak berkaitan dengan makna dia. Hijaiyah, abata sajaha ho, itu semua huruf al-mabani. Nah, kalau harf atau huruf al-ma'ani, itu huruf secara istilah dalam nahu yang menunjukkan makna tertentu, tetapi maknanya tidak sempurna jika sendirian, harus ada pelengkapnya setelahnya. Misalnya kata fi, secara huruf mabani, mabani, fi itu terkomposisikan berapa huruf mabani? Dua, fa dan ya. Tetapi secara ma'ani artinya adalah di atau pada ya. Misalnya lain ala, secara harf, secara mabani itu terkomposisikan menjadi tiga huruf a, la dan juga alif sebenarnya. Tapi berbentuk seperti ya. Baik. Tapi secara ma'ani itu satu makna itu atas. Ya. Oke. Okay. Baik itu huruf. Harf adalah kata, maksudnya harf apa di sini? Harf ma'ani. Kata yang menunjukkan suatu makna, namun dia tidak bisa sendirian, melainkan harus bergabung dengan kata yang lain supaya maknanya bisa sempurna. Ya, ketika misalnya antum datang kepada orang, tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, antum langsung kemudian berkata, ala. Ya, apa? Ya, nggak sempurna ya. Di antara huruf-huruf ini adalah sebagai berikut. Wow. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, jadi gua harus ngomong bilang wow gitu, berarti jadi gua harus bilang huruf ma'ani gitu. Ya. Wow di sini sebagai huruf atof menunjukkan makna berserikatnya dua hal dalam sebuah hukum. Jadi di sini wow kadang menunjukkan atof sebenarnya dan kadang menunjukkan lainnya. Jadi enggak, ya wow kadang kosong kadang ini kadang, jadi enggak cuma atau doang ya. Ini salah satu aja contohnya aja, salah satu penggunaannya aja. Ya, tapi itu semua penting untuk atau apa untuk istinaf apa untuk ini haliyah apa dan banyak penggunaannya wow. Bahkan wow kadang bisa menjadi isim, jadi dhamir. Seperti yaf'aluna, wow itu dhamir dia, dia menjadi isim itu bukan harf ma'ani lagi, ya. Jadi bukan hal yang simpel sebenarnya, tapi tetap kita terus untuk belajar supaya nanti terbiasa ini. Ya, nggak harus semuanya sekarang harus dapat klub pintar sekarang, tapi harus pintar juga sekarang ya. Bingung kan? Oke. Okay. Wawu tidak menunjukkan makna berurutan atau tertib. Maksudnya nih, beda wawu dengan fa misalnya. Ya nggak? Wawu sama fa itu bisa sama-sama atoh. Ya, itu menunjukkan keterserikatan. Tetapi bedanya apa? Wow itu tidak menunjukkan penertiban. Ini setelah ini enggak. Adapun fa menunjukkan penertiban. Fa itu artinya apa? Maka. Wow artinya dan. Ya. Baik. Dan tidak juga menafikan makna berurutan. Kehadiran wow sebagai atof, walaupun fungsinya bukan untuk penertiban atau pengurutan, namun tidak juga menafikan adanya urutan. Paham enggak? Baik, kalau misalnya ada dalil yang menunjukkan pengurutannya, baru bisa disebut pengurutan. Namun bukan karena wow pengurutannya, karena ada dalil lain. Contoh misalnya, saya memukul alam dan, ya, dan. Nah, dan di sini wow, harf atof. Dan Hilman. Saya memukul alam dan Hilman. Oke? Okay? Itu menunjukkan perurutan enggak? Enggak. Tapi menunjukkan perserikatan. Perserikatan saja, yang penting dia memukul alam dan hewan. Tapi kemudian, kalau anak katakan setelahnya, yang pertama lebih saya pukul terlebih dahulu. Orang pertama itu lebih saya pukul terlebih dahulu. Berarti ini penertiban. Tapi penertiban di sini bukan karena adanya dan atau wow. Berarti karena apa? Ada dalil setelahnya itu kalimat. Orang pertama, yaitu mas alam, saya pukul terlebih dahulu. Ya. Nah, gitu. Coba dulu. Ya. Kembali. Ya. Itu wow. Di antara huruf atof lainnya, huruf di antara huruf lainnya adalah fa. Ba, maka ya. Sebagai huruf atof menunjukkan makna berserikatnya dua hal dalam sebuah berserikatnya sebuah hukum. Dan menunjukkan makna berurutan dan mengikuti dengan segera ta'kid. Yaitu dua hal berurutan dan dengan segera. Misalnya, ana darabtu 'alaman fa hilman. Saya telah memukul alam Maka kemudian Heidman itu menunjukkan anda mukul ini kemudian langsung ke Heidman. Dan itu dengan segera. Jadi dengan segera memukul setelahnya Heidman. Bukan yang penasaran kemudian Pak Heidman berarti menunjukkan oh Heidman kapan-kapan. Mas Ram dipukul, Mas Hilman itu. Gitu ya. Paham nggak, Mas? Mas Ramsop, gitu. Kalau kita paham kita, Ramsop, maka langsung. Bukan, itu Pak untuk jawab besar. Gitu. Beda itu. lihat di ini, ya. Lihat di sebelumnya, sebelum Pak Ibu Paroka. Tapi yang tadi, kalau kita paham kita, Ramsop, kita di sini kan untuk syarat para kita isim syarat, artinya syarat, kemudian kita di sini kita untuk jawab syarat, bukan untuk iya mas, mas ini paham? Anda paham? Anda paham? Di antara dua orang ini seperti wow, seperti wow jadi wow dengan pak, jadi itu namanya apa? Atas antara benda, ada isim-isim yang disebut ya, baik. Fa juga kadang bisa disebut huruf sababiyah dan menunjukkan makna sebab ta'lil. Ya. Nanti insya Allah ada lah, insya Allah akan ada. Jadi jangan sekarang. Karena ini akan banyak calon-calon yang repot lagi nanti. Kita sekarang akan seharusnya membaca tentang khobar dan insya. Kemudian yang ketiga, lam jarrah. Harfu lam. Li. Ya. Li. Misalnya liman hadza ya kan? Punya siapa ini? La di sini itu namanya harf. Harf ma'ani artinya punya atau untuk ya. Lam jar huruf jar lam mempunyai beberapa makna. Di antaranya apa? Misalnya apa? Misalnya qara'tul Qur'an atau aqra'ul Qur'an liyatma'inna qalbi. Saya membaca Quran agar menenangkan atau bisa juga aqra'ul Quran li ya dan semacamnya yaitu menunjukkan sebab atau akibat agar tenang hatiku dan semacamnya lillahi ta'ala lebih ke sebab kemudian kepemilikan. Misalnya hadzal kitab li Muhammad li ya dan kebolehan ibahah. Ini sini ada belum bisa mencetak. Jadi ini enggak usah dipikiran dulu sekarang ya. Enggak usah dipikiran sekarang karena ini nanti detail lagi. Ala jarrah ala seperti harfu jar lam li ya. Ala mempunyai beberapa makna di antara menunjukkan makna wajib, wujud seperti alaihi wa sunnati dan lain-lain. Okay. Al-Muhim itu nggak usah dipikirkan dulu, tapi diingat-ingat aja di antara contohnya itu waw, fa, lam, kemudian ala, ya. Sekarang pembagian kalam. Berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya disifati dengan benar atau tidak benar, maksudnya apa? Kalam ditinjau dari sisi bisa dibenarkan atau didustakan itu terbagi menjadi dua. Imma di khobar. Bedanya apa khobar dan insya? Khobar nanti lihat definisinya. Khobar al-khobaru ma yumkinu ayyu sofa bi sidqi awil kadhibi li dzatihi. Khobar adalah dalam atau apa yang mungkin bisa disifati apa yang bisa disifati dengan kebenaran atau kedustaan karena zatnya. Lalu menghafalkan itu. Ya, khabar apa? Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi li dzatihi. Gampang enggak? Gampang. Antum bagi dua. Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi li dzatihi. Ya. Dengan paham maknanya juga ma yumkinu apa yang mungkin Yusufa disifati biasa dengan pembenaran dengan benar awil kadibi dinati atau dengan kebohongan dari zat. Sudah hafal? Coba teman main kino. Iya, coba lagi. Main kino ayo sofa di sini di diganti. Diganti gigi ya. Ya. Li zatihi lam ini lam ta'ani lam. Yang tadi bilang sebab. Sebab masih. Ya mas Nur. Tadi kayaknya antum mengidrojkan, menyisipkan satu makna. Mayun kino anjur sofa mengapa disiriki, gak ada itu dalam definisi gak ada. Mayun kino anjur sofa disiriki awal kali ini dilatih. Mayun kino anjur sofa disiriki awal kali ini. Awal kali ini disiriki. Iya. Awil. Ahsan, bagus. Alhamdulillah. Bagus. Ma yumkinu ayyusufa bisidqi awil kadhibi lidzati. Apa yang mungkin atau bisa disifati dengan sidq benaran atau dustaan karena zatnya. Ya. Baik, sekarang sebelum kita beranjak penjelasan, antum harus hafalkan juga arti dari insya. Halaman berikutnya. Ayo. Kalau insya, ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Gampang. Tinggal tambahin la aja. Ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Bisidqi awil kadhib. Bisa apa udah? Ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Gampang kan? Bedanya apa? Cuma tambahin la. Kalau antum paham makna ini, itu mudah ngapalinnya. Masalahnya kalau kita tidak terbiasa dengan menghafal karena paham maknanya. Harus paham maknanya, hafal. Coba khabar itu apa? Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi lidzati. Kalau insya, ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Awil kadhibi. Atau bisa juga awil kadhibi. Boleh, awal atau waw. Dua-duanya boleh. Awal atau waw. Ya? Dan hafal? Ana minta antum sekarang mendefinisikan satu persatu khabar dan insya. Oke, okay, dari Ana, ala khabar itu ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Ya. Kalau misalnya khabar ma la yumkinu an insya ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Gampang. Teman-teman. Ma yumkinu apa itu? Apa-apa yang apa enggak ada ini khabar atau insya? Salam. Oh, khabar. Salam. Khabar, khabar. Kalam Karwono ya. Khabar mayum ini ayu sofa disediki awil kadibi tidak tinggi. Iya bagus. Kalau misalnya insya tidak malah ini sih ayu sofa disediki awil kadibi. Ya Hasan, mas kalam. Khabar mayum ini ayu sofa disediki awil kadibi tidak tinggi. Ya. Kemudian insya Allah yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Ya Hasan, Mas Hilman. Ya, apa namanya yusufa awil kadhibi? Apa namanya yusufa awil kadhibi? Ya, apa namanya yusufa bisidqi awil kadhibi? Ya, kemudian Mas Wafiyah. Kalau khabar mayumkinu an yusufa disediki awil kadhibi lidzatihi. Insya malam layum kino an yusufa bisidqi awil kadhibi. Ahsan. Layum kino apa itu? Apa? Layum kino an yusufa bisidqi awil kadhibi. Awil kadhibi lidzatihi. Awil kadhibi. Awil kadhibi lidzatihi. Nah, kalau inca? Inca. Malayum sofa. Malayum. Malayum kini ayu sofa. wal kazi. Bagus, Ahsan. Ya, sekarang Mas Ali ya. Alhamdulillah. Tuhan tuh lihat progresnya beda kan? Kalau dilatih buat ngapalin terus, dia lama-lama jadi pusing sendiri. Harus gitu Mas. Nanti terbiasa, iya. Jadi nggak ngeluh ini nanti kalau udah pusing banget nggak ngeluh. Oke, sekarang kita memaknai definisi khobar. Khobar ma yumkinu an yusufa bisidqi wal kadhibi li dhabih. Khobar itu statement, kalimat, berita, ya, salam yang disifati yang benar atau dusta. Maksudnya ma yumkinu an yusufa bisidqi wal kadhib. Maksudnya apa? Berarti keluar darinya insya, bukan termasuk insya. Kenapa? Karena insya tidak memungkinkan hal itu. Insya itu contohnya seperti kata perintah. Kata perintah. Anda bilang, idrib, pukullah. Antum nggak mungkin bilang, ya, antum benar. Nggak mungkin. Ya. Tapi kalau Anda bilang, saya telah memukul lalat itu. Antum boleh membenarkan, boleh mendustakan. Tapi baiknya membenarkan. Awas, tolong mendustakan. Ya. Saya telah memukul alat itu. Anda bilang, oh iya benar. Oh iya tidak, salah. Oh tidak, salah. Itu bohong. Itu namanya khobar. Sesuatu yang ditunjukkan insya, bukanlah sesuatu yang dikabarkan. Yang dapat dinyatakan benar atau tidak. Ya. Kalau misalnya saya berdoa. Nah, kita berdoa. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak. Tidak, kamu salah. Tidak mungkin. Karena itu doa. Doa itu insya atau khobar? Insya. Insya. Melarang. Jangan keluar. Salah. Enggak. Itu bukan enggak. Salah itu. Ya. Atau kalau misalnya. Apa lagi selain itu. Memanggil. Manggil misalnya. Mas Nur. Mas Nur. Mas Nur. Salah. Ada bohong. Gak mungkin. Ya. Ya itu ya. Beda ya. Udah paham. Karena zatnya berarti. Dia mencakup. Khobar yang tidak mengandung kemungkinan benar atau dusta ditinjau dari sisi sesuatu yang diberitakan. Ya, kalau dari sisi sesuatu yang diberitakan. Ini, pahami baik-baik. Karena zatnya. Berarti tidak mencakup khobar yang tidak mengandung posibilitas benar atau dusta. Karena ditinjau dari apa? Dari isi. Dari isi beritanya. Misal. Ditinjau dari sesuatu yang diberitakan, ya. Khobar dibagi menjadi tiga macam. Ini pahami. Ditinjau dari sesuatu yang dikabarkan, kalau ditinjau dari isinya, khobar itu terbagi menjadi tiga macam. Pertama, kalau khobar yang tidak mungkin disifati dengan dusta, ini nggak usah lagi kita definisikan di sini. Dapat disifati dengan benar atau dusta atau tidak. Seperti khabar dari Allah dan khabar yang sahih dari Rasulullah. Itu benar khabar. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Benar enggak? Itu pasti benar, enggak bakal dikecualikan, enggak bakal ini. Nah, kalimat-kalimat itu walaupun memang khabar secara bahasanya, tetapi dia tidak termasuk dalam definisi ini. Kenapa? Karena tidak mungkin kita dustakan, ya enggak? Karena definisi ini bilang apa? Khobar adalah kalam yang dapat disifati dengan benar, ya benar, itu kan kalamullah. Atau dusta, oh enggak. Begitu juga kalam Rasul misalnya. Rasul berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap orang itu penggembala dan setiap penggembala itu bertanggung jawab atas gembalaannya. Baik, ini benar atau salah? Ya benar pasti. Ada nggak yang ngomong salah? Nggak boleh ngomong salah. Maka ini bukan kalimat ini kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Bukan termasuk khobar istilah ini. Bukan. Tapi dia termasuk khobar secara bahasa. Karena mengabarkan. Paham di sini? Bisa dipahami ya? Hah? Kenapa kita kecualikan? Karena dari sisi ini hadis Nabi yang sahih atau perkataan Allah, ya, Allah itu tidak mungkin disifati dusta. Dusta. Tidak mungkin. Nah, sementara kalau di definisi ini, yang namanya kufur itu, imma dia kemungkinan benar, dan bisa juga mungkin didustakan. Kalau memang kalamullah banyak yang didustakan dari orang-orang kafir. Namun ini secara istilah ini tidak termasuk. Oke? Paham? Maksudnya paham? Baik, kemudian yang kedua. Jenis ditinjau dari seperti berdasarkan kabar yang jenis kedua, kabar yang tidak mungkin disifati dengan benar. Maksudnya mesti salah. Seperti kabar tentang sesuatu yang mustahil secara syar'i maupun akal. Misal, kabar tentang anggapan adanya di kelas sang nabi. Misalnya, Ahmad Musadiq berkata, saya adalah seorang nabi. Ini kabar ini disifati dusta enggak? Pasti 100% berapa karat dusta. Tapi disifati benar enggak? Mungkin enggak disifati benar? Enggak mungkin, enggak boleh. Nah, yang seperti masuk enggak ke definisi khabar kita? Enggak. Kenapa? Karena definisi khabar kita itu kalam yang dapat disifati dengan benar atau dusta karakternya. Itu. Ya. Oke. Contoh kedua, khabar tentang berkumpulnya dua hal yang berlawanan seperti bergerak dan diamnya semua benda pada waktu bersamaan. Baik, itu pembahasan ini, pembahasan tentang isi dari khabar. Tapi yang ketiga, ada khabar yang mungkin disifatinya benar atau dusta. Baik kemungkinan itu sama maupun kemungkinan yang satu lebih kuat atau lebih apa ini lebih besar daripada yang lainnya. Misal, khabar tentang seseorang yang datang, khabar seseorang tentang datangnya seseorang yang pergi misalnya. Contoh, Mas Dimas tidak masuk karena perutnya sakit. Itu ada kemungkinan benar atau salah? Boleh mungkin. Tapi ternyata itu ada SMS nih. Dari Dimas. Mas, Mahfuan, Anda mules banget. Ini kabar bukan dari ya? Kabar. Kemungkinan besar benar nggak? Kemungkinan besar benar. Tapi masih bisa mungkin disifati dengan bohong, dusta. Jadi ini yang disebut dengan khabar yang kita maksud di definisi. Jadi secara definisi, ya, secara isi, khabar itu isinya itu imma tiga. Hanya ada tiga kemungkinan. Imma pasti dibenarkan, tidak mungkin bohong. Imma pasti dibenarkan dan imma baina-baina. Bisa dibenarkan, bisa didustakan. Baik itu salah satunya lebih kuat atau satunya lebih lemah. Paham? Baik. Udah paham tentang khabar ya? Khabar itu berarti tahu kan ya? Kemudian yang kedua tentang insya. Secara insya. Insya. Al-insya'u. Insya adalah. Tadi apa insya? Ma la yumkinu an yusufa bisidqi wal kadhib. Oke. Bagus. Insya adalah dalam yang tidak memungkinkan disifati dengan benar dan dusta. Nah ini tapi masalahnya. Misal, kalam-kalam dalam Al-Quran. Semuanya disifati benar pasti kan? Apakah berarti itu menunjukkan itu semua insya? Tidak. Nah, berarti kalam dalam Al-Quran, walaupun pasti dibenarkan, maka ketika itu adalah khobar, maka dia khobar. Ketika dia insya, maka dia insya. Paham gak? Misalnya tadi kalam Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Secara validitas periwayatan Al-Quran ini itu udah benar-benar nggak bisa didustakan ini karena Allah. Tapi secara isi sebenarnya koronasi yang saya kenal maut itu kabar kan? Setiap manusia pasti mati itu kabar berita bukan? Atau perintah? Kabar, nggak ada, matilah kamu. Nggak ada maksud itu. Ya, paham di sini? Jadi bagaimanapun kalam Allah dan kalam Rasul itu imma dia khobar, imma dia insya tetap. Ya. Tapi secara pendustaan atau pembenaran, semua kalam Allah dan kalam Rasul pasti dibenarkan. Walaupun kadang bertentangan dengan akal orang awal. Ya, tapi secara kaidah ini, khobar insya pasti ada mengandung khobar ataupun insya. Itu nggak usah direpotin lagi tentang itu. Tentang khobar dan insya tujuannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka ya udah kita pahami aja. Nah sekarang misalnya insya dalam Al-Quran. Ya ayuhannas, wahai manusia, insya bukan? Insya bukan? Wahai manusia, insya bukan khobar. Gak ada orang bilang, wahai manusia itu sebagai khobar, itu bukan kabar itu. Karena gak mengabarkan sesuatu, enggak. Wahai manusia, ayuhannas, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Insya atau khobar? Insya itu. Kenapa? Perintah itu enggak menunjukkan kabar mengabarkan sesuatu, enggak. Tapi ketika, wa'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Apa? Oh, allazi min qablikum itu apa itu? Allazi khalaqakum. Allazi khalaqakum. Nah di sini, khabar bukan? Dialah yang menciptakan kalian. Khabar atau insya? Khabar. Gitu. Ya. Baik. Itu yang tidak mungkin disifati dengan benar atau salah. Ya. Wahai manusia, benar atau salah? Ya. Kemudian, wa'budu rabbakum, sembahlah diri kalian. Sembahlah. Sembahlah Rabb kalian. Benar atau salah? Enggak ada benar, enggak ada salah. Tapi, huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang menciptakan kalian. Mungkin enggak disifati benar atau mungkin enggak disalahin sama orang. Enggak mungkin enggak, bukan mungkin enggak dalam realita. Ada yang menyalah. Berarti ini khabar bukan? Khabar. Walaupun secara itu jelas itu yang lebih tepat dan dimengertinya. Baik. Contohnya adalah firman Allah Taala, "Taha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah. Khabar atau insya? Jelas. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Khabar atau insya? Insya. Kenapa insya? Karena dia fi'il nahi. Wa la tusyriku bihi syai'an fi'il nahi. Sekarang, kalam kadang-kadang dapat berupa khabar dan insya ditinjau dari dua sisi. Sebagai bentuk-bentuk lafal akad. Contoh, dia itu dia itu wakobil itu. Aku jual dia itu dan aku terima. Itu terima. Berdasarkan penunjukan apa yang terdapat dalam diri orang yang melakukan akad, dalam ini adalah khabar. Apa yang terdapat dalam diri kita masing-masing, misalnya saya bilang, saya telah menjual pulpen ini, ya, atau saya telah menjualnya, itu khabar bukan menjual dia. Tapi dia secara ini, secara akibat dari akad penjual belian ini, itulah insya. Artinya apa? Juallah pena ini. Sama. Berpikir kepada antum makian. Nih. Kan di akad biasanya kan kalau di akad itu dalam belasan dia anjurkan bahkan diwajibkan untuk adanya siwah. Siwah itu artinya frase kali ini. Mas yang melegalisir terjadinya akad. Oke, ini saya jual dengan harga 2 juta. Kak, baik, diterima. Diterima? Iya, saya terima 2 juta. 2 juta dari antum, oke. Ketika kan mengharap ini saya dengan sah 2 juta. Saya kan mau 2 juta. Itu menunjukkan cara apa yang terjadi pada anak itu khabar, yaitu anak yang memang menjual ini 2 juta. Tapi siapa dampak dari apa nanti perintah untuk anda supaya menjual, juallah, maka anda bagaimana juallah, insya, paham nggak? Paham. Nah, contoh lainnya. Misalnya kabar tapi mengandung makna insya. Contoh misalnya di surat Al-Baqarah awal-awal apa? La raiba fi huda lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Baik. petunjuk bagi orang-orang zalikal kitabu la raiba fihi, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Itu semua khabar bukan? Nah, sekarang dari sisi levelnya itu khabar, tapi dari sisi untuk kitanya sebagai perintah, kalian orang mau jadi bertakwa, mau jadi petunjuk, maka bacalah Al-Qur'an. Paham enggak? Nah, gitu. Jadi dari sisi zahirnya, tapi dari sisi dampak dan juga konsekuensinya, insya, ya, misalnya, inna syaitana lakum aduun, ah, ya kan? Sebenarnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Itu khabar bukan? Khabar, tapi efeknya apa, konsekuensinya apa? Kita harus memusuhi syaitan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa juga itu khabar. Tapi konsekuensi dari kita salat itu adalah apa? Jauhilah fahsya' dan kemungkaran setelah salat. Ya. Jadi faedah mengetahui khabar yang insya itu penting juga ketika antum mendapatkan suatu khabar. Ketika antum melihat konsekuensi dari khabar tersebut, maka dia menjadi seolah perintah atau larangan untuk kita sebagai orang yang menerima khabar tersebut. Ya. Contoh misalnya kita dekat-dekat dengan listrik itu misalnya. Kemudian waktu dia bilang, "Mas, dulu teman ana dekat-dekat dengan listrik langsung mati." Karena itu khabar kan? Dia khabar, tapi ada maksud insya-nya. Insya-nya apa? Oh, hati-hati, Mas. Atau matilah kau, Mas. Enggak gitu kan? Mati nanti gimana? Dasar lah. Oke, kadang-kadang kalam yang berbentuk khabar mempunyai maksud insya, dan sebaliknya, karena ada, dan sebaliknya juga kadang-kadang dia berbentuknya insya tapi maksudnya khabar. Ada, karena adanya faedah tertentu. Baik. Contoh yang pertama apa? Contoh pertama dari apa maksudnya nih? Contoh yang pertama dari khabar yang apa? Bermakna insya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wanita-wanita yang ditalak ya, hendaknya menahan diri menunggu 3 kali qurun. Qurun di sini kan ada di sini bukan masalah qurunnya di sini. Tapi ada penjelasan firman Allah taala artinya yatarabbasna, itu menahan diri atau menunggu. Itulah menunggu khabar kalau lihat. Di sini. Secara zahirnya lihat. Orang-orang wanita-wanita mutallaqah, wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, menahan diri ya kan, menunggu. Di sini hendaklah tambahan saja karena tafsiran. Menahan diri atau menunggu diri dengan diri mereka 3 kali kurung. Baik. Itu zahirnya apa? Khabar. Seperti Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang perempuan-perempuan ini mereka menahan diri. Khabar. Tapi nanti lihat. Dalam bentuk khabar. Tapi maksudnya adalah perintah. Insya. Perintah apa? Wahai orang-orang yang ditalak. Hendaklah kalian nunggu 3 kali puru. Nah puru itu nanti ada khilafiyah antara ulama jumhur, ulama dengan sebagian ulama berkhilafiyah. Faedahnya adalah untuk menegaskan sesuatu yang diperintahkan. Seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang terjadi yang sedang dibicarakan sebagai salah satu sifat sesuatu yang diperintahkan. Paham? Jadi kadang yang seperti ini, itu lebih membuat orang berpikir, oh iya saya disuruh begini berarti. Dibandingkan dengan strike langsung diperintah. Tapi kalau dengan lafal khabar, orang-orang berpikir, oh ini saya sebenarnya dimaksudkan untuk seperti ini. Ya. Nasrul. Misalnya, nanti apa yang tidur di majlis, maka akan saya sebutkan di kolom. Itu khabar bukan? Khabar loh itu. Tapi apa insya-nya? Jangan tidur. Atau insya-nya, ceburlah diri di kolam. Ya paham di sini? Maka insya dengan bentuk khabar itu kadang-kadang lebih membuat orang berpikir sehingga, oh, langsung ini. Ya. Tapi tergantung juga, tergantung hukumannya. Kalau dikasih duit, baru mau. Contoh yang kedua yaitu insya bermakna khabar. Coba. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang yang berkafir itu berkata, lil ladziina aamanu, kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum, Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Ikutilah jalan kami. Wal nahmil khotayakum. Dan kami akan membawa atau menanggung dosa-dosa kalian. Firman Allah artinya, dan hendaklah kami membawa. Di sini wal nahmil. Wal nahmil lam di sini lamul amr. Lamul amr. Ingat. Fal yattaqullah. Lam di sini lam amr. Wal nahmil. Berarti di sini amr dia. Wal nahmil khotayakum. Itu kalimat insya secara zahir. Karena ada lamul amr. Kemudian nahmil dia itu disukunkan jazm. Karena ada lam sebelumnya lamul amr. Ya. Tetapi maksudnya di sini, ia kan perintah kan, berarti insya kan, wal nahmil khotayakum insya. Tapi maksudnya adalah khobar. Maksudnya dari ini, wal nahmil khotayakum, artinya, wa sanahmil tu khotayakum. Ingat tentu perhatikan ini, wal nahmil adalah bisi lamul amr. Artinya mereka memerintahkan diri mereka sendiri. Maka, hendaklah kami. Maka hendaklah kami membawa dosa-dosa kalian. Jadi mereka ini orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, karena ayo ikutilah jalan kami. Maka kami memerintahkan hendaklah kami dengan lafal amr wal nahmil lamul amr, ya wal nahmil dan hendaklah kami membawa dosa-dosa kalian. Itu insya itu wal nahmil khotayakum itu insya. Tetapi maksudnya apa? Maksudnya kami akan membawa dosa-dosa kalian itu khobar kan? Khobar berarti dia lafal wal nahmil khotayakum yang tadi insya bermaksud nahmil khotayakum. Kami akan membawa dosa-dosa kalian. Karena wal nahmil kan amr kan? Dan amr berkaitan dengan mustaqbal kan? Maksudkan. Maka diterjemahkan wa sanahmilu khotayakum. Maksudnya kami akan membawa dosa-dosa kalian. Faedahnya adalah menempatkan sesuatu yang dikabarkan pada tempat wajib yang diharuskan. Baik, sudah. Itu saja ya. Kita sudah punya khobar dan insya. Khobar itu adalah ma yumkinu an yusofa yusidqi awil kadibi hidati. Awil kadibi hidati. Kalau misalnya khobar, insya adalah ma yumkinu an yusofa yusidqi awil kadibi. Baik. Insya khobar itu ditinjau dari sisi isinya itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang tidak mungkin diserahkan, tidak mungkin didustakan, dan yang ada kemungkinan salah atau benar atau salah. Yang pertama tidak mungkin didustakan, yang kedua tidak mungkin dibenarkan, yang ketiga ada kemungkinan dua-duanya. Ya, ada nggak di kalamullah khobar? Banyak banget. Ada nggak di kalam Allah insya? Banyak juga. Ada nggak di kalam Allah khabar bermakna insya? Ada juga contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata rubu'. Ada nggak di dalam kalam Allah insya bermakna khabar? Ada kalimat dari orang-orang kafir. Ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum. Itu wal nahmil khotayakum. Wal nahmil sudah cukup jelas. Ya. Jadi itu aja usul fikih pada kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pekan depan insya Allah ta'ala. Ya, sabar-sabar belajar, ini sangat bermanfaat insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.